wong satunya. Kedine tuso koyo hangi solakoni, ambek-ambek nonongi son serup yang kele. Nawi piaen nongi son serusuk kere. Bisa ambil.